الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإلى أخوة رحمني ورحمة الله جميعا ucapan Syaqiq bin Ibrahim yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa ta'ala dalam kitab Al-Fawaid sudah kita dengar bersama, akan tapi tidak salahnya kalau saya ulangi. Kata beliau Syaqiq bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, Ughliqa babu taubati anil khalqi min sittati asya. Istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Warraghbatu fil ilmi. Raghbatuhum fil ilmi. Watarkuhumul amal. Yang ketiga, siapa yang ingat? Yang ketiga, wal musara'atu ila dhanbi wa ta'khirut taubah. Yang keempat, siapa yang bisa enggak melihat? Yang keempat, wal iqtiraru bi suhbatis salihin wa tarkul iqtida bi fi'alihim. Yang kelima, wa idbaru dunya anhum wa hum yattabi'unaha. Yang keenam, wa iqbalul akhirati 'alaihim wa hum mu'riduna anha. Saya ulangi, dan ini kalau bisa dihafalkan bagus. Kalau enggak dihafalkan, jadi cukup dengan memahami maknanya. Penting ini supaya kita tahu pintu-pintu yang menyebabkan, sebab-sebab yang menyebabkan pintu taubat ini tertutup. Saya ulangi ucapan Syaqiq bin Ibrahim rahimahullah ta'ala, kata beliau, Ughliqa babu taubati anil khalqi min sittati asya. Yang pertama, istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Yang kedua, waragbatuhum fil ilmi watarkuhumul amal. Yang ketiga, wal musara'atu ila dhanbi wa ta'khir taubati. Yang keempat, wal iqtiraru bi suhbatis salihin wa tarkul iqtida'i bi fi'alihim. Yang kelima, wa idbaru dunya anhum wa hum yattabi'unaha. Yang keenam, wa iqbalul akhirati 'alaihim wa hum mu'riduna anha. Baik. Yang pertama yaitu saya ulangi kata Syaqiq bin Ibrahim, ditutup pintu taubat terhadap makhluk ini disebabkan 6 sebab. Sebab yang pertama, istighaluhum bin ni'mati an syukriha. Istighal bi itu artinya sibuk. Ya. An berarti istighal, an itu berarti melalaikan. Kalau terjemahan bebas, mereka mendapatkan curahan nikmat. Mereka mendapatkan curahan nikmat, akan tetapi melalaikan nikmat tersebut, mengabaikan, mensyukuri nikmat tersebut. An syukriha. sibuk dengan nikmat, dapat nikmat ini, dapat nikmat ini. Tapi mereka lalai untuk mensyukurinya, tidak mau bersyukur. Ini sudah saya jelaskan di awal-awal mukaddimah tadi. Ucapan Fudail bin Iyad, ucapan Ba'du Salaf, ucapan Abu Hazim, Salamah bin Dinar, Al-Araj. Ada yang hafal? Qala Ba'du Salaf, an-ni'matu wahsyatun, qayyiduha bisyukri. Qala Fudail bin Iyad, alaikum bimudawamati syukri ala ni'am. Faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Terjemahnya sudah kan? Ya. Kemudian ucapan siapa? Salamah bin Dinar, Abu Hazim Al-Arad, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Ini diingat-ingat terus ini, supaya kita ini mensyukuri nikmat. Terutama nikmat di atas manhaj as-salaf. Ini sedikit masalahnya. Nikmat yang sedikit sekali orang mendapatkan ini. Sururiin lebih banyak daripada salafiin. Jangan dikira. Kelihatannya kayaknya sama saja. Tapi enggak. Beda. Taunya? Iya, teman-temannya. Itu sudah yang disampaikan saat asis itu. Masya Allah. Saya dapat faedah tadi malam. Masya Allah. Luar biasa. Itu rekaman tahun-tahun yang lalu itu. Maksudnya buku-bukunya sudah dulu lama sudah. Tering yang lagi. Oh iya ya. Masya Allah ya. Yang ngajari Ja'far Umar Thalib. Tapi subhanallah ya. Ini akan syukur nikmat. Syukur nikmat itu penting ya. Supaya kita terus mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ayat-ayatnya antum sudah hafal. Jika kalian bersyukur akan ditambah nikmat Allah ya kan. Lain syakartum la'azidannakum. Banyak bersyukur pada Allah. Nanti antum akan ditambah kekokohan dalam berpegang teguh. Ya, terhadap manhaj ini. Ya. Nah, yang penting syukuri nikmat. Ya. Syukuri nikmat Allah. Jangan ngeluh. Aduh, kok enggak enak ya, kok enggak enak. Jangan seperti itu. Enggak pantas. Akhirnya nanti ngerengek-rengek. Akhirnya nanti dia sudah. Akan bergantung kepada selain Allah nanti. Akhirnya minta sumbangan ke orang-orang yang menjahatin dakwah ini. Na'udzubillah. Hati-hati ikhwannya. Yang kedua, Waraghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Yang kedua yaitu mereka, makhluk tersebut ya, mencintai ilmu, senang terhadap ilmu. Watarkuhumul amal. Sementara mereka meninggalkan amalan. Ini menyebabkan pintu taufik tertutup. Senang belajar, menghafalkan ini. Tapi jauh dari amalan. Tahu ini sudah datang daurah ke sana kemari berbicara tentang manhaj. Ini bahayanya al-bid'ah begini. Hati-hati, ini. Wah, dengar dia, senang. Wah, datang ke Madiun, ada dorongnya satu. Wah, datang sini, datang ini. Wah, Masya Allah ya. Senang terhadap ilmu, tapi ingat ya. Supaya pintu taufik itu terus terbuka pada kita. Ya. Ingat ini ya. Jangan meninggalkan amalan. Sudah tahu seperti itu, diamalkan. Oh iya ya, baik. Kan jelas untuk ketika diterangkan oleh Ustaz Aziz misalkan ya. Jelas enggak itu? Jelas enggak? Sudah, jangan macam-macam sudah. Ini siapa temannya? Wes tinggalkan, enggak kenal orang ini. Wes tinggalkan. Orang ini enggak dikenal. Sopo iki enggak ngerti, wes tinggalkan. Ya. Perhatikan ini. Diamalkan. Nanti antum akan dapat taufik. Semakin kokoh antum. Ya. Semakin kokoh. Ini. Jangan senang ilmu tok. Hadir daurah, hadir daurah, daurah terus. Tapi enggak mau mengamalkan. Ini bahaya. Nanti pintu taufik tertutup nanti ya. Tahu sudah daurah tentang bahayanya hizbiyin. Datang ke hizbiyin. Dengarkan. Oh iya memang sana. Kan mulai kan. Sana dasar. Wah juga mencaci maki. Padahal sudah jelas siapa yang dicaci maki itu ya. Jarang kita mencaci maki maling itu jarang. Ya. Waspadalah dari maling. Jarang. Maling dakwah iya. Maling ayam, jarang. Kalau salafiyah itu, salafiyin itu jarang bicara tentang maling ayam ini jarang. Ya. Kalau itu kecil lah ya. Walaupun itu bukan menyepelekan dosa ya. Dibandingkan bid'ah itu lebih dahsyat bid'ah. Ya. Prinsip ini bahaya ini kalau salah. Ya. Bisa keluar dari ahlus sunnah. Salah adalah satu prinsip saja ya. Itu bisa keluar dari ahlu sunnah. Nah itu antum belajar usul sunnah. Biar tahu. Kan saya tak jelaskan ini ya. Insya Allah dijelaskan ini ya. Satu prinsip dari prinsip ahlu sunnah. Kalau menyimpang satu saja. Enggak usah banyak-banyak. Satu saja. Itu sudah keluar dari ahlu sunnah dia sudah. Keluar dari salafiyin ya. Kok gitu? Ya belajar, makanya belajar dulu. Baik. Biar kokoh kita. Jangan, wis gak usah duduk-duduk sama orang-orang yang ruwet pikirannya sudah. Nah, kita bertukar pikiran. Jangan mau ditukar pikiran. Ya. Pikirannya orang waras jangan ditukar dengan pikirannya orang edan. Gitu loh kasarannya. Nah, pikirannya orang yang baik manatnya jangan ditukar dengan pikirannya gak jelas manatnya. Sudah, biar. Ngomong apa saja, biar aja. Ini perhatikan. Mencintai ilmu. Ya. Tapi harus disertai dengan amalan. Jangan meninggalkan amalan. Dan ingat. Tujuan utama. Ya, hidupnya manusia di muka bumi ini. Tujuannya adalah amal. Perhatikan ya. Tujuannya itu beramal ya. Tujuannya itu beramal soleh. Beribadah kepada Allah. Itu tujuan hidup kita di dunia. Ibadah. Ibadah itu apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak mungkin seorang itu akan sampai kepada tujuan ini. Kalau dia tidak punya ilmu. Tidak mungkin sudah. Bagaimana dia akan beribadah pada Allah? Apa ibadah itu? Melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah. Dan kalau enggak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Apa bisa dia beribadah dengan baik? Bisa enggak? Jadi tujuan kita ibadah. Sudah, antum tahu dalilnya sudah. Tujuannya ibadah, yaitu beramal soleh. Itu tujuannya. Nah, untuk sampai kepada amal soleh ini, yang diterima oleh Allah, yang diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada jalan kecuali satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan seorang itu beramal soleh. Adalah ilmu, tolabul ilmu. Karena ini wajib beramal ini, maka tolabul ilmu wajib. Jadi kita mencintai tolabul ilmu itu karena tujuannya untuk beramal ini loh. Jangan tolabul ilmu terus tapi jauh dari amal. Nanti pintu taufik akan tertutup bagi kita. Tujuan utama itu amal. Nyesel lah kita ya, kalau gak beramal nanti. Orang-orang kafir itu kalau sudah datang kematian pada mereka. Dia akan berbicara pada Allah. Minta pada Allah. Qala rabbirji'un. La'alli a'malu salihah. Fima tarok. Dalam surat Al-Mu'minun. Orang kafir kalau sudah sampai kematian kepada mereka ini. baru dia yakin sudah, ya. Baru kelihatan itu an-nar, azab-azab Allah itu, ya. Baru dia mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia ini, ya. Kembalikanlah aku. Qala rabbirji'un, kembalikanlah aku. Kemana? Kembalikan ke dunia. Jangan kau matikan dulu. Kembalikan. Ya, jangan. Tunggu dulu. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan sampai mati aku. Jangan. Kembalikan aku ke dunia. Untuk apa orang kafir ini kok ingin ke dunia sih? Ya Allah. Tolong ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan diteruskan ini pencabutan nyawa saya ini. Saya kepengen ke dunia. Saya punya makanan yang zen, es krim. Belum tak makan itu es krim itu, ya. Enggak. Saya punya roti yang enak, yang ada kejunya, ada coklatnya, yang saya senang. Rahman ini mau mati, enggak makan itu lagi nanti ya Allah. Ya, karena dia ada, enggak mungkin makan itu lagi kan? Ya. Tolong saya kembali, mau makan roti ya Allah. Enggak untuk itu. Ya Allah, saya punya rumah mewah ya Allah, bagus ya Allah. Wah, saya kalau di situ tuh Masya Allah, AC-nya Masya Allah. Enak ya Allah. Saya kepengen kembali ke dunia untuk enggak, bukan itu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia biar aku bisa naik mobil yang zen ya Allah. Yang aduh, gak kalau ada gunung tuh bisa miber ya Allah. Tapi aku tidur terus ya. Kalau ada lautan bisa dia terbang di atas laut ya Allah. Kepengen yang seperti itu. Enggak. Nah, terus apa? Ya, ini Allah yang beritakan ya. Bukan minta itu. Ya Allah, aku kembalikan kepada keluargaku. Di situ ada istri, ada anak-anakku. Anak-anakku lucu-lucu ya Allah. Saya kangen sekali pada anak-anakku ya Allah. Wah, enggak. Enggak. Enggak ingat itu semuanya. Qala rabbirji'un. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shaliha. Supaya aku bisa beramal soleh. Nah, perhatikan. Supaya apa? Supaya bisa beramal soleh. Bukan bisa makan es krim, makan roti, makan ini. Enggak. Supaya bisa beramal soleh. Yang dulunya aku tinggalkan amal soleh tersebut. Fima taraktu. Yang dulu aku tinggalkan. Enggak peduli aku sibuk sama anakku. Sibuk sama es krim. Sibuk sama roti. Sampai waktu sholat. Enggak sholat aku ya Allah. Ya. Nah, nyesel nanti lo ya. Ada adzan aku kayaknya gak denger. Nah, perhatikan ya. Nanti di akhirat seperti itu orang kafir tuh. Nanti ya, ketika mau mati seperti itu orang kafir. Kepengen balik ke dunia. Bukan untuk macam-macam. Untuk beramal soleh. Memang tujuan di dunia ini beramal soleh. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempatnya untuk beramal. Wal akhiratu darul jaza wal hisab. Di akhirat itu tempat untuk apa? Dibalasnya amalan tersebut, diperhitungkan amal tersebut. Ini amal soleh, ini amal toleh. Timbang, diperhitungkan baru diberi pahala. Nah. Ini semuanya. Jangan salah kita di akhirat nanti kepengen kembali ke dunia untuk beramal salah. Tidak bisa di akhirat sudah bukan untuk beramal sudah ya. Sudah untuk. Hitung-hitungan sudah diperhitungkan. Kamu beramal soleh, beramal toleh. Nah dihitung. Ini dapat pahala sekian, ini dapat pahala sekian. Sudah dihitung. Sudah. Nah, diberi pahala oleh Allah. Tidak ada. Kecuali amalan aja. Ma minkum ahadun illa wa sayukallimuhu rabbuh wa ma bainahu wa bainahu tarjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian nanti di yaumul kiamah itu tidak ada illa, melainkan akan diajak bicara oleh Allah azza wa jalla. Akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul kiamah. Kenapa kamu buat demikian? Saya tidak tahu ya Allah. Bukankah telah datang seorang yang memberikan peringatan kepada kalian? Itu nanti akan diajak bicara ya. Oleh Allah. Dan tidak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Tidak ada. Faham ini. Si hamba difaham ucapan Allah. Dan Allah faham ucapan hamba ini. Ya. Walaupun pakai bahasa Jawa dia misalkan ya. Yang di dunia ini pakai bahasa Jawa, enggak pernah bahasa Arab, nanti paham Allah. Enggak perlu pakai menterjemah. Kemudian dia fayanzuru ayman. Dia melihat ke sebelah kanan. Falam yaro illa apa? Ma qaddam. Tidak ada dia melihat melainkan amalan yang telah dia lakukan. Kemudian dia melihat ke sebelah kiri, fayanzuru ashama, melihat sebelah kiri. Fala yaro illa ma qaddam. Dan tidaklah dia melihat kecuali amalan dia yang telah dia lakukan di dunia ini. Bayang duro baina amat. Kemudian dia melihat ke depan. Bala yaro illa annar ilqa'a wajhi. Tidaklah dia melihat kecuali api neraka di hadapan dia. Dalam keadaan ditanya oleh Allah ya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu berbuat begini? Ya, ditanya oleh Allah. Sementara tidak ada kecuali amalan-amalan ini semuanya. Dan depan dia api neraka yang siap untuk menghadap dia. Kalau ada orang misalkan di dunia, ada hakim duduk di sini, terdakwa di situ. Ya. Al-kucu-al-kucu mengelilingi sudah. Yang satunya pakai kucu, satunya lembang kampak, brengosing, badannya keter. Betul kamu ini? Iya betul. Buat! Kira-kira kalau ada Al-Qujo, misalkan ada Al-Qujo gitu. Ada orang ditanya gitu ya. Ini pencuri misalnya. Betul kamu maling ayam? Mencuri ayam? Enggak. Katanya ini. Enggak, cuma satu. Tuak! Si Al-Qujonya nih. Karena sudah salah kan? Ya. Al-Qujonya kalau sudah salah. Tuak! Yang ini. Tuang! Ya. Misalkan ada Al-Qujo seperti itu ya. Keker-keker. Cipetik. Ngangu cepet. Misalkan seperti itu. Kira-kira kalau ada orang ini tahu Al-Qujo modelnya kayak gini, model Al-Qujo tadi itu kereng-kereng kayak gitu, medeni gitu, brengosnya medeni juga ya. Ya, ditanya sama hakim. Ya, kira-kira gimana ya? Kan gitu ya. Ketakutan enggak kira-kira? Itu kalau Al-Qujo ini ya. Yang tanya hakim bisa disogok. Al-Qujo mungkinnya tangkis, tang. Bisa masih ya. Punya bela diri dia barangkali. Ya. Bisa di dunia. Atau disumpet. Ya. Pasti fulus Al-Qujonya. Selesai sudah. Nah, kalau di akhirat. Tidak bisa. Tidak ada penolong sudah. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Kira-kira gimana hamba nanti? Ditanya oleh Allah. Takut ya Allah. Takut berapa. Dia ketakutan. Tidak berani, tidak berani. Ya. Tertunduk mata dia ke bawah dah. Tertunduk, dia takut. Ya. Tidak bisa dusta dia. Ya. Kalau mereka-mereka ini malam di dunia ini bisa didustai. Ya. Perhatikan tentang amal ya. Tujuan antum beramal. Ya memang untuk sampai tujuan amal ini harus talabul ilm. Ini panjang, tapi saya cukupan ini. Antum harus talabul ilm. Untuk apa? Antum niatkan untuk menghilangkan kejahilan yang pada diri antum. Ikhlaskan Allah Azza wa Jalla. Dan niatkan untuk mengamalkannya. Betapa banyak orang yang talabul ilm. Tapi tidak diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmunya. Betapa banyak orang yang talabul ilm. Akan tetapi tidak beri taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Antum enggak usah melihat diri kita sendiri aja sudah. Enggak usah melihat, oh ini maksudnya ustaz ini. Enggak, saya enggak maksudkan itu. Kita sendiri, koreksi. Saya sudah belajar. Ya Allah, tapi kok saya begini ya. Berarti kita belum diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan ilmu tersebut. Harus dikasih adab, menjaga lisan, ini. Banyak ya, enggak boleh gibah, enggak boleh ini, enggak boleh. Tapi kita terjatuh gibah, terjatuh ini. Berarti belum mendapatkan taufik. Oleh karena itu kita sambil doa pada Allah, minta pada Allah ya. Doa pada Allah, serahkan urusan kita pada Allah ya. Ini ada pembahasan tentang amalan supaya amalan kita ini baik ada insyaallah kalau ada waktu bidinlah saya sampaikan. Yang ketiga yaitu wal musara'atu ila dhanbi wa ta'khiru taubah. Ya, segera merespon maksiat. Segera bermaksiat, cepat sekali kalau bermaksiat. Dan menunda-nunda taubat. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Kita harus menjauhi maksiat sejauh-jauhnya. Kalau ada maksiat, diupayakan kita berpaling dari maksiat tersebutnya. Berpaling, segera berpaling dari maksiat. Terutama yang membahayakan hati kita ini, ya, maksiat itu. Ya. Maksiat ini ngeri, ya, membuat titik hitam dalam kalbu kita ini. Kalau sudah banyak maksiat, pekat hati kita ini, sudah enggak ada cahaya hati kita, sulit membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hati kita ini lemah. Ya. Lemah. Ya. Jangan dikotori. Sudah lemah, jangan dikotori dengan maksiat. Hati kita ini lemah. Ya. Jangan dikotori dengan maksiat. Tambah banyak, hancur hati kita. Gelap. Dan ana ingatkan, hindari hisbiyun. Itu banyak mengotori kolab kita. Buang buku-buku hizbiyun. Jangan di rumah kita. Itu akan mengotori kolab kita. Ini. Tinggalkan itu semuanya. Ini maksiat besar ini ya. Melihat wanita yang paling terfitnah subuhat, apa syahwat. Ya. Tapi kalau ahlul bid'ah. Izbiun itu langsung ke kolab ini, ya. Sudah kokoh di kolab ini sulit sudah, ya. Sulit kita mendapatkan taufik dari Allah Azza Wajalla, ya. Sulit. Satu saat yang kokoh ilmunya, tapi bergaul dengan Izbiun akan terpengaruh, ya. Dan banyak buktinya. Tahu Ja'far Martolit? Tahu ya? Hati-hati dari fulan, hati-hati dari ini, masyaallah. Setelah itu duduk manis sama ahlul bid'ah, sama hizbiyun, masyaallah. Akhirnya tobat dia. Saya dulu salah ngajari anak-anak saya, murid-murid saya salah. Subhanallah. Salah. Subhanallah. Hati-hati ya kawannya, hati-hati. Ini segera melakukan dosa, tetapi apa? Menunda-nunda tobat. Ini yang menghalangi pintu taufik itu terbuka. Artinya sulit dia untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, ilmu yang seperti ini jangan, oh ini kamu gak bakalan dapat taufik dari Allah loh ya. Kamu karena begini-begini. Ya. Bukan itu maksud saya loh ya. Jangan. Ya. Jangan, ini kembalikan pada diri kita ya. Oh, kenapa si fulan ini? Ya ini, kebanyakan seperti ini. Ini para ulama ini mengumpulkan dari ayat dan hadis, dikumpulkan semuanya. Jadi ucapan yang sebenarnya, masya Allah. Hati-hati kita ya. Jangan sampai kita ada teman kita, ini oh, senang maksiat ini, oh, kamu enggak mendapatkan taufik kamu. Jangan seperti itu ya. Hati-hati ya. Mentakyin hati-hati. Urusan takyin itu hati-hati. Si fulan tuh karena begini-begini enggak dapat taufik dari Allah. Enggak. Bukan itu maksud pelajaran kita ya. Cobalah kita bersikap sebagaimana para sahabat bersikap. Kalau mendengar nasihat ya. Dikoreksikan pada dirinya sendiri. Ya. Seperti Syekh bin Baz ya ketika gurunya ini. Ya harus di sok pertama. Jangan di belakang ya. Jangan terlambat gitu ya. Ini yang diucapkan ini saya ini ya. Kalau kita kan padahal kita yang melakukan. Bukan saya itu maksudnya itu. Maksudnya itu. Ini kalau kita kebanyakan seperti itu. Ketika mendapatkan nasihat. Cara menuduh dirinya sendiri. Tapi kita bawa para ulama. Ya. Yang pertama kali ini. Para sahabat demikian. Ayat-ayat itu seolah-olah mengena pada dirinya semua. Padahal jauh mereka dari itu. Antum tahu kayak Umar bin Khattab. Yang gimana kencengnya dalam berpegang teguh dalam din ini ya. Tahu dari family aman itu memegang rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Catatan orang-orang munafik itu dipegang oleh Hudzaifah ini. Datang. Ini coba perhatikan Umar. Apakah aku ada dalam catatan kamu itu? Tanya. Khawatir dirinya ini masuk dicatatkan Hudzaifah bin Yaman itu. Ini orang yang masya Allah terhadap imannya. Handolah juga. Ya Rasulullah, kalau saya di hadapan kamu itu insya Allah kayaknya sudah akhirat. Ini masya Allah. Tapi setelah pulang disibukkan sama istri ini. Saya, aduh. Nafakoh handolah. Sampai ngomong gitu. Handolah setelah munafik. Heran Abu Bakar. Ya. Artinya maksud anak ya khuan ya. Para sahabat itu mesti ngoreksi pada dirinya. Koreksi pada dirinya. Coba Hizbin. Oh ini. Ah, tujuan oh ini. Jarang menuju pada dirinya. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya. Yaitu. Wal-iqtirar bisuhbati salihin wa tarkul iqtida' bifi'alihim. Tertipu bergaul dengan orang-orang yang soleh dalam keadaan mereka ini meninggalkan mencontoh atau mengikuti perbuatan-perbuatan orang-orang yang soleh tersebut. Subhanallah, kadang-kadang seringnya kita ini karena kurangnya ikhlas ya, bangga ya, dengan pergaulan orang-orang yang soleh. Sementara akhlak kita, perbuatan kita ini jauh maksudnya. Kita ini kebanyakannya kepengen tampil. Kepengen dipuji. Beda dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Kepengen dipuji, kepengen terkenal, itu kita. Kalau mereka jauh dari yang seperti itu, orang-orang yang soleh. Jauh. Kalau kita subhanallah ya. Bahkan kita tidak berbuat apa-apa. Oh, itu yang melakukan saya. Subhanallah. Itu yang melakukan saya. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Oh, ini dakwah di sini ini berhasil karena saya dulu begini. Subhanallah. Padahal tidak berbuat apa-apa. Kalau seandainya dia yang berbuat, tidak pantas yang seperti itu. Banyak orang-orang tertipu dengan dekatnya dengan orang-orang yang soleh. Dekat dengan para ulama, dekat dengan ustaz-ustaz misalkan. Bangga, tapi subhanallah akhlaknya jauh. Dari ibadahnya, tuh jauh sekali. Dari lisannya, jauh sekali. Dari berbagai sisinya, jauh. Oleh karena itu, jangan berbangga dengan dekat orang yang soleh. Ini bahaya. Ini pintu taufik yang orang kan berusaha, oh saya ini temannya fulan baik orang soleh. Dia malas sudah untuk talabul ilm, malas. Untuk apa? Malas sudah beramal, malas. Membanggakan dirinya karena bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sehingga pintu taufik tertutup. Kita hindari yang seperti ini. Bukan berarti antum gak boleh bergaul sama orang soleh. Itu wajib antum harus bergaul sama orang-orang yang soleh. Karena pergaulan orang soleh itu menular. Apa memberikan asar yang baik. Pengaruh yang baik. Antum harus mendapatkan asar tersebut. Pengaruh tersebut. Ngikutin. Itu. Tujuannya kita bergaul sama orang-orang soleh itu seperti itu. Tapi jangan bangga. Akhirnya subhanallah. Pintu taufik tertutup nanti. Kalau tidak disertai dengan mengikuti perbuatan-perbuatan mereka yang soleh tersebut. Kemudian yang kelima. Idbar dunya. Anhum wahum yattabi'una. Dunia ini membelakangi dia, sementara dia sendiri mengejar-ngejar dunia tersebut, mengikutinya. Artinya mengejar dunia. Nah ini orang yang sibuk dengan dunia. Waspadalah kita dari fitnahnya dunia ini. waspada kita dari fitnahnya dunia. Dan dunia itu sebetulnya, ikhwah, bukan sesuatu yang utama. Bukan tolak ukur kebaikan seseorang. Anda ingatkan, dunia itu bukan tolak ukur baik atau tidaknya seseorang. Bukan tolak ukur mulia atau rendahnya seseorang. Tidak. Kalau seandainya dunia sebagai tolak ukur, kalau dunianya banyak, berarti dia itu agamanya baik. Kalau dunia banyak, berarti dia itu orang yang mulia. Kalau dunianya banyak, maka dia itu orang yang paling takwa. Kalau seperti itu, niscaya Rasulullah orang yang paling kaya di dunia ini. Kalau itu sebagai tolak ukur. Kenapa? Rasul itu pilihan Allah. Kekasih Allah. Mesti Allah akan memberikan sesuatu yang paling mulia kepada kekasihnya. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kalau ada orang yang disenangi, ya. Oh, ini enggak disukai. Ini biasa-biasa saja. Ini orang yang disenangi. Kita punya barang. Ada barang biasa, ada barang ya agak bagus sedikit. Ini ada barang yang bagus. Mau dikasihkan hadiah semuanya nih. Kira-kira yang dikasihkan tuh yang mana kira-kira? Kepada orang yang paling disenengi ini kira-kira apa? Yang jelek ini. Barang rongsokan ini. Hah? Ini orang dikasih. Ini kamu rongsokan aja ya. Mesti sesuatu yang paling mulia. Dan Rasulullah tidak diberi dunia yang banyak sekali itu. Tidak. Itu sudah cukup. Bahasa dunia ini bukan tolak ukur kebaikan seseorang. Nah. Jangan dikira kalau orang itu hartanya banyak berarti dia orang yang baik. Tidak. Itu tolak ukurnya bagi orang-orang kafir. Seperti itu. Nah. Orang-orang kafir yang menilai baik dan rendahnya sesuatu itu dari dunia. Itu orang kafir. Kalau dikasih nikmat, wah ini Allah memuliakan aku. Tapi kalau diseretkan rezekinya, Allah menghinakan aku. Itu kan orang kafir. Tapi kalau orang yang beriman, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ingat, hati-hati dunianya. Dunia ini waspada kita dari dunia. Bukan terlalu ukur itu. Oleh karena itu, jangan terlalu ketolah untuk meraih dunia ini. Karena itu bukan sesuatu yang mulia. Jangan teman-teman wes golek dunia iki ya. Eman. Kita teman-teman ternyata aduh. Kalau kita tahu itu seandainya rongsokan ya. Dicari habis waktu kita dapat besi rongsokan. Kira-kira gimana? Kecewa kan? Ya enggak? Yang dikejar itu akhirat. Dunia ini di hadapan Allah itu rendah. Ya. Rasulullah pernah suatu ketika ke pasar. Ya. Di situ ada kambing yang sudah jadi bangkai, mati sudah. Ya. Cacat lagi. Ya. Ditawarkan. Siapa yang mau ini? Dengan mengganti 1 dirham. Murah banget kan 1 dirham. Siapa? Para sahabat enggak. Enggak ya Rasulullah. Untuk apa ya Rasulullah? Diturunkan sama Rasulullah. Siapa yang mau? Gratis, balas-balas, gak bayar, wis. Cupon, gi. Gratis. Ih, sahabat, masih dikasih gratis nih sahabat ini ya. Orang-orang di pasar tuh. Siapa yang mau? Untuk apa ini? Kalau seandainya hidup, ya, cacat nih. Kambingnya cacat. Kalau dan hidup, apalagi bangkai lagi, waduh, gitu ya, jijik sampai ya. Weh, sikapnya sahabat tuh, tidak, gratis, jangan dikasih, gitu loh. Padahal digratisin loh ya. Maka kata Rasul Allah itu, ya, pandangannya terhadap dunia itu, ya, jauh lebih benci, ya, lebih jijik daripada pandangan kalian terhadap binatang ini. Bisa digambarkan ya? Dunia itu di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya. Kalau itu yang paling bagus, niscaya itu dikasihkan Rasulullah. Ternyata kan tidak. Maka ya, tidak dikasihkan pada Rasulullah. Justru yang dikasihkan Rasulullah bukan itu. Al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Itu yang dikasihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah perintahkan nabinya. Qala Rabbi zidni ilma. Allah perintahkan nabinya ya. Qul, katakanlah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Perhatikan. Oh, kalau seandainya dunia itu sesuatu yang nilainya tinggi, niscaya Allah akan mengatakan kepada Rasulnya, Rabbi zidni malan. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku harta. Semakin banyak hartanya kan semakin mulia. Begitu kan. Tapi tidak. Minta tambahan ilmu. Tambahan ilmu. Oleh karena itu, ikhwah, jangan kita terlalulah ngecil dunia. Tidak usah. Ya. Kita butuh dunia. Ya sudah. Dipakai semampu cukupnya aja sudah. Ya. Sudah cukup. Dah. Banyak ke akhirat kita. Banyak ke akhirat. Ya. Itu yang paling bagus. Dunia itu rendah. Di sisi Allah rendah. Ya. Oh, ini berkaitan dengan iman juga. Nih. Berat ini ya. Berkaitan dengan iman nih. Ya. Ya cuma kalau kita gak beriman repot kan. Dengar hadis kayak gitu repot kalau gak diimani. Ya. Dengar ayat tadi repot kalau gak diimani. Ya. Berkaitan erat dengan iman ini. Ya. Kalau antum mau mengimani ayat tadi, hadis tadi. Antum semangat talabul ilm. Karena itu yang paling mulia. Ya. Dan ya tidak terlalulah terhadap dunia ya. Karena sudah ada pandangan rendah. Dan ini amat erat dengan kaitannya dengan dunia. Ada sebuah hadis panjang nanti. Ini jelaskan hadisnya lagi panjang nanti ini ya. Tapi akan ana tetapkan di sini dulu. Masalah dunia ini dulu. Jangan ngoyo-ngoyo kita dunia ya. Jangan terlalu ngoyo. Kita tujuannya akhirat. Dan dunia ini justru dia sebagai hijab akhirah. Dunia ini justru dia sebagai hijab akhirah. Orang yang sibuk dengan dunia terhijabi, enggak ngelihat akhirat sudah. Sulit untuk melihat akhirat. Sulit untuk siap melaksanakan amalan-amalan akhirat, sulit. Semakin besar dunia dia, kalau tidak disertai dengan iman ya, itu akhirat akan tertutup bagi dia. Ya. Jarang orang-orang yang kaya. Ya. Jarang, saya katakan bukan gak ada ya. Jarang orang-orang yang kaya mau duduk seperti antum. Coba sensus nanti. Kebanyakannya fukara. Dan itulah. Sejak zaman dahulu demikian pengikut al-haq itu kebanyakannya fukara. Tapi jangan sedih hati kalian walaupun kalian itu dianggap rendah, kiri. Ya. Karena apa? Bakul kerupuk. Aduh, kiri bakul kerupuk. Apa? Dosen di UMS. Oh, bagus ini. Ya. Apa pekerjaannya? Dodol bakso. Aduh. Kiri. Sabar. Sabar kalian. Apa pekerjaannya? Direktur di kantor ini. Wah. Bagus dia ya. Orang kan tertipu yang seperti ini. Tertipu. Hati-hati, hati-hati. Dunia ini bahaya. Bahaya dunia ini. Dia sebagai hijab akhirat dunia. Kebanyakan orang yang sibuk dengan dunia terhijabi dari akhirat. Males sholat jamaah. Bagaimana enggak malas? Oh, masih banyak urusan. Adzan tahu sudah adzan. Oh, masih belum selesai ini. Oh, nanti kalau enggak nanti akan begini. Akhirnya masbuk terus ya. Itu pun masbuk sholat jamaah yang ke-10 mungkin. Sholat pertama sudah bubar, tambah lagi nanti ada jamaah lagi bubar. Yang ke-10 baru sudah. Sibuk ngurusin dunianya. Nah, hijab ya. Ini waktunya telah belum. Waduh, saya enggak bisa. Kenapa? Kenapa enggak bisa? Iya, ada kerjaan ini. Waduh, padahal kerjaan itu bisa ditinggal. Nah, tapi karena dunia dia itu sudah lengket di kolapnya. Sulit tinggalkannya. Ada saja alasannya. Wah, ini. Oh, enggak ada kendaraan. Wih, padahal ya ada kendaraannya. Mobilnya ada. Tapi enggak mau dipakai. Untuk kebaikan. Hijab bagi akhirat. Ya kalau yang fukara kan mikir enak ya kalau nanti saya punya rumah, kalau punya mobil, kalau punya ini, saya akan rajin belajar nanti. Itu hembusan-hembusan setan. Prakteknya gak ono, bahkan mungkin lek ono sithik ini. Ya apa enggak? Enggak apa? Prakteknya sedikit sudah ya. Ana ingin turunnya menyampaikan hadis tentang masalah ini tapi subhanallah. Kemalaman nanti ini ya. Antum yang enggak sabar nanti ya. Ustaz ini kok enggak berhenti-henti itu nanti. Mau enggak teruskan terus, Bang? Jangan satu anak punya kerjaan satu, ustaz itu enggak kerja kan enak ustaz enggak kerja. Ini dunia ini bahaya sekali dunia ini. Tapi nanti saya tutup dengan hadis itu nantinya. Sabar aja dulu. Kita lanjutkan. Yang keenam yaitu wa iqbalul akhirah alaihim wa hum mu'riduna anha. Akhirat itu menyambut dia. Datang pada dia, menyambut dia. Sementara dia sendiri itu mu'riduna anha, menolaknya, berpaling dari akhirat tersebut, tidak mau menyambut akhirat tersebut. Ada kesempatan untuk beramal dia, ada kesempatan untuk beramal soleh dia, tapi subhanallah ada saja alasan pendorong dia yang bisa menolak amalan soleh tersebut. Padahal akhirat mendatangi dia ya. Didatangi. Tapi dia terus enggan. Aduh saya ini, aduh. Banyak ada saja alasan sehingga menolak. Ini ya akhwannya. Berat memang. Dunia sama akhirat ini sudah sulit untuk ketemu. Ini sudah talak tiga. Tahu talak tiga? Wes sulit untuk ketemu lagi. Sulit. Akhirat sama dunia itu sulit ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakannya dalam sebuah hadisnya. Man talabat dunya adarra bil akhirah. Wa man talabal akhirah adarra bid dunya. Fa adirrul faniya lil baqi. Ini jelas hadis Rasul ini ya. Lihat di silsilah al-hadis as-sahihah nanti. Saya al-Albani rahimahullah ta'ala. Man talabat dunya adarra bil akhirah. Barang siapa yang mencari dunia, maka dia pasti mengorbankan akhirat. Ya bangga. Antum kalau taklim, habis waktu antum. Ya bangga. Man talabat dunia, barang siapa yang mencari dunia, dia pasti akan mengorbankan akhirat. Pasti itu sudah. Wa man talabal akhirah adarra bidunya. Barang siapa yang mencari akhirat, maka dia pasti mengorbankan dunia. Milih harus salah satu yang dipilih. Enggak bisa usah dunia bisa, akhirat bisa. Enggak bisa, enggak bisa. Ya. Kalau mencari dunia, misalkan jam sekarang pergi ke pasar nyari jualan ini. Kata kalian bisa datang tak lihat. Iya kan? Demikian juga ya, yang akhiratnya duduk membaca nanti murojaah ini korban dunianya. Apalagi ngafalkan sampai jadi hafid ya. Iya kan? Korban dunianya mesti korban itu otomatis sudah ya. Ya. Masih umurnya belasan tahun di pondok. Oh. Ngafalkan. Makanannya tempe. Coba di rumahnya. Nah, sate, ya kan? Nah, enak ya. Ya korban. Kalau di pondok sate, spring bed, ya. Di sini kan banyak spring bed ya. Hah? Aduh, spring bed to. Aduh. Itu enggak enak. Iya, namanya belajar ya gitu nyari akhirat ya. Lempopo kabeh. Oh, Pak, lek dikasih spring bed betulan ini ya. Mentul-mentul kan. Adan lali adane ya. Babas turune ya. Ya enggak? Mesti korban. Contohnya banyak. Yang mondok-mondok sabar nyari akhirat ya sabar. Waduh, ono tinggi nih. Wah iya, mesti nengnya pondok yang ono. Ya. Disempot tinggi nih, tetap betul meneh. Ya. Sabar. Nyari akhirat kan? Ya korban. Sudah gak ada suplemen untuk mendapatkan darah. Darahnya masih makan sama tinggi. Repot. Yang ono. Oleh ke akhirat. Korban dunianya. Otomatis itu sudah ya. Kalau fasilitasnya besar, nanti otomatis ya. Misalnya ada anak, fasilitasnya masya Allah ada semuanya. Mesti dia itu hafalannya ruwet, anunya wah lakinya ruwet, kebanyakannya seperti itu. Iya apa enggak? Karena enggak mau ruwet-ruwet dia, sehingga bikin ruwet. Iya kan? Coba mau ruwet-ruwet. Ono tinggi, tenang. Biasa, enggak bikin ruwet dia. Iya. Karena enggak mau ruwet, jadi bikin ruwet. Gitu lah. Sabar ya, belajar di sini ya. Nah, itu. Mencari akhirat itu pasti korban dunianya. Ya. Tapi tenang ya. Sabar antumin dalam kenikmatan yang besar antumin ini ya. Jangan dikira nikmat yang besar ya. Yang itu sudah dikasihkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan menerima warisan Rasul ya. Nah, sabar ya. Dunia ini paling banter sudah. Paling umurnya biro. 100? 200? Anggap aja seumurnya 200 kalian udah hidup di dunia ini. Ya. Iya. Masa pengen umur 200? Siapa? 1000 tahun lagi. Tambah putar ya. Kropos kabeh ya. Sudah gak usah berangan-angan ingin hidup panjang ya. Umur sudah 60-70 tahun. Enggak kayak tongkat. Umur mau tidur 100.000 tahun lagi. Bubar ya. Ngerepotin anak cucu. Untuk apa kita di dunia ini? Kok berlama-lama? Enggak bisa. Semakin lama. Coba yang sudah tua-tua itu ya. Yang sudah tua-tua ya. Semakin tua ya. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalian tempuhnya itu bapak ibu tuh. Dikasih makan nih, enggak mau kasih makan dong. Kalau untuk nih, kan gitu ya. Ya kan? Repot. Mau makan, enggak mungkin giginya ada terus sampai 60 tahun, sampai 100 tahun giginya utuh semuanya. Wah, hebat ini ya. Tapi rata-rata sudah lemah semuanya. Masa kita mau hidup seperti itu? Makan ini sudah enggak enak. Lek, dipaksakan, penyakit. Mesti itu sudah ya. Di dunia seperti itu. Tidak ada kenikmatan dunia yang paling nikmat. Sudah tidak. Sulit. Ya. Kenikmatannya itu menipu. Percaya enggak kenikmatannya menipu? Ini Allah yang menyatakan ya. Coba buktikan kalau menipu. Saya belum pernah makan apa? Makan apa? Bakso Solo. Ya. Wah, kepingin bakso Solo kayak apa sih? Wah, dapat bakso Solo. Makan sekali. Tambah lagi tak kayak semangkok lagi. Ini bakso Solo loh, enak loh ya. Yang kedua. Wah, ini enak ini bakso Solo nih yang tiga mangkok nih. Aduh, kan gitu ya. Ini menunjukkan kenikmatan yang tidak apa? Sempurna nikmatnya itu. Ngapusi. Ya. Makan satu, enak. Tambah lagi dua, enak. Nah, enak terus kan? Enak terus ya. Kalau seandainya bisa gitu. Satu, dua. Aduh. Muter-muter perutnya dipegang-pegang. Apa? Kan enak itu tadi yang dimakan. Kan enak itu. Kenikmatan enak kok memberikan mazhar ke perutnya. Nikmat yang menipu itu. Masa kenikmatan ini yang kita kejar? Kenikmatan yang menipu itu. Untuk mendapatkan suatu nikmat. Kalau bakso itu enaknya makan di tempatnya yang masih panas itu yang hangatnya. Di mana? Makannya lagi yang paling enak. Kalau makan yang hangat-hangat ini di puncak gunung. Iya kan? Iya apa enggak? Iya kan? Kalau makan di terik matahari, makan panas gitu, terik matahari, aduh, kan gak enak ya. Tapi kalau di puncak gunung dingin, nikmat, enak. Iya kan? Ya, itu pun menipu yang tadi ya. Golek sing panas, terus di puncak gunung. Sekarang ke puncak gunung ini butuh biaya ya. Butuh sengsoro ya. Iya apa enggak? Iya enggak? Duren. Kalau dipotong gini kurang enak. Sing enak itu yang gedebuk. Nah, kan gitu ya. Iya enggak? Iya. Lek kepengin goreng gedebuk, enggak dihapusin uang di pasar wis oke dihapusin, iya kan? Kalau gedebuk pergi ke hutan. Lah, nang hutan iki butuh ragat ya. Burung capek masih ya. Sengsoro di dunia ini, iya kan? Kepengin mendapatkan kenikmatan yang nikmat itu sengsoro. Ya, kalau di jannah kan enggak diambil. Masya Allah. Podoh ya. Ternyata lebih enak ya. Enggak ada di akhirat itu. Enggak ono ya. Enggak ada. Makanya jangan ditipu lah kita sama kenikmatan dunia ini. Rugi ya. Rugi dan merugi ya. Masa penjelasan seperti masih kurang. Al-Quran itu masih banyak itu ya. Antum kenikmatan akhirat itu Masya Allah. Antum kalau sendiri pelajari ayat Al-Quran. Ya, berkenan dengan akhirat itu. Berkenan dengan jannah itu. Dan hadis-hadis Nabi pelajari semuanya antum. Gitu ya. Sudah tahu. Wah nikmatnya di jannah. JP onok meneh. Onok. Makan. Wah tambahin. Mesik. Matunya, ya. Coba di sini makan. Lari kabe ya. Kalau di dunia kan seperti itu ya. Tapi kalau di akhirat. Mesik. Nikmat. Ya. Istananya. Berbicara tentang istananya. Masya Allah. Ya. Buah-buahannya. Ya. Gampang. Mau berdiri ya bisa. Mau duduk gini ya bisa. Mau tiduran juga bisa. Gampang di akhirat. Gak susah-susah. Coba di dunia. Pakai. Masih kena ndas ya. Ndas kasar sini ya. Apa? Sirah ya. Afan ini kalau ada kata-kata kasar karena Jawa Timuran yang ndas ini ya. Ledek ini kan ndas PT. Ya kan gitu ya. Sirah PT gak ono kan ini ya. Nah itu kepalanya aduh. Untuk mendapatkan yang enak korban dia ya. Nah ini akhwannya. Maka perhatikan akhiratnya. Tujuh akhiratnya. Barang siapa yang mencari dunia, dia akan korbankan akhirat. Barang siapa yang mencari akhirat, dia akan mengorbankan dunianya. Pasti itu sudah. Milih salah satu. Mau akhirat atau dunia? Tadi sudah gambarkan seperti itu. Nikmat yang menipu dunia itu. Sedangkan akhirat itu nikmat yang betul-betul nikmat memang. Tinggal milih kita. Maka Rasulullah membimbing kita. fa'atirru alfania lil baqi. Korbankanlah yang sifatnya fani, yang sifatnya sementara, tidak kekal, untuk meraih yang kekal. Yang tidak kekal apa? Dunia. Yang kekal akhirat. Korbankan akhirat. Korbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Ya harus korban dunia kita ya. Korban dunia ya. Ini akhwah ya. Dan antum jangan sedih dengan mungkin sedikitnya harta anda ya. Yang paling nikmat itu ketika seorang diberi kecukupan oleh Allah. Ini paling nikmat. Yang paling nikmat ketika seorang diberi kecukupan. Kalau dia diberi kecukupan, dia akan punya waktu luang yang banyak. Itu pasti. Ya. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Mangkanatid dunya atau mangkanatil akhiratu hammahu ja'alallahu inahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlah wa atatsu dunya wa hiya raghimah wa mangkanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wafarroko lahu syamlah wafarroko alaihi syamlah wala ya'tihi dunya illa ma kuddirolah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa akhirat itu sebagai tujuan dia, namanya sebagai tujuannya, dia terus menuju dia. Ada suatu penghalang, tidak peduli dia. Dia ingin, dia tetap akan menuju ke sana. Nah, ini kalau tujuannya akhirat. Tujuan, ana mau ke sana. Nah, ada perintangan, ana mau ke sana pokoknya. Nah, itu orang yang tujuannya mau ke sana. Ada yang, wah, tidak bisa. Pokoknya ke sana, gimana? Ya, minggu siti, terus ke sana lagi. Nah, itu namanya menuju ke sana. Orang yang tujuannya akhirat. Dia tujuannya akhiratnya. Nah. Misalkan. Bangun tidur. Dzikir dia. Nah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Kemudian dia mungkin doa. Karena sebelum subuh nih. Belum fajar dia doa. Doa untuk kebaikan dia. Untuk kebaikan istri dan anaknya. Untuk kebaikan orang tuanya. Untuk kebaikan saudaranya. Untuk kebaikan salatiinnya. Dan kaum muslimin. Doa dia kepada Allah. Nah, yang seperti ini kan untuk akhirat. Mesti, ya? Iya kan? Ya Pak ya? Dia doa. Ya Allah. Ya. Bahkan dia nangis mungkin. Di saat orang-orang tidur semuanya. Setelah itu dia ada. Ambil wudu. Berwudu. Kemudian sholat. Nah yang seperti ini kan tujuannya akhirat ini ya. Terus itu adzan subuh. Dia berangkat sholat subuh berjamaah. Nah ini kan tujuannya akhirat ini ya. Habis itu sholat subuh dzikir sobah. Dzikir sobah. Dia punya istri punya anak. Nyari Maisha. Iya kan. Ketika menyari Maisha. Ini halal. Ini haram. Yang haram gede. Oke. Gajinya gede. Ini halal. Siti. Aduh. Mau akhirat apa dunia? Ayo. Kalau akhirat, siti. Tapi kan nabi. Halal. Ini akhirat. Tapi kalau enggak mikir akhirat. Enggak apa-apa lah. Nanti tobat. Nah ini bahaya ini. Ya. Tujuan apa ini? Kalau tujuannya akhirat. Seperti itu kondisinya. Dia kerja. Wah. Ini jualan ularis. Karena yang jual barang yang haram. Ini jualan ini, aduh, angel, sulit. Waduh, gak apa-apa lah, sidik-sidik haram. Didol wae. Gitu. Tujuan akhirat ini, yang seperti ini. Hah? Gitu tujuan akhirat. Kalau tujuan akhirat ini haram, aduh, nyinyir loh gue. Aku nang akhirat ini. Ya, kan gitu ya. Itu kalau tujuannya akhirat. Seharusnya kan seperti itu ya. Tujuannya akhirat. Ya. Setelah kerja, ada adat. Bahkan kalau tujuan akhirat semakin kuat tujuan akhirat, sebelum adzan sudah berhenti, kakak langsung ke masjid. Itu tujuan akhirat, semakin kuat tujuan akhirat dia. Tapi kalau melemah, wis kurung adzan. Pisan, iya sih kurung komat. Ya. Iya sih kurung salam. Itu kan terakhir kan ya. Bubar itu ya, akhirat. Oh. Repot ini ya. Tujuan akhirat memang berat ya. Ini orang tujuan akhirat seperti itu ya. Setelah itu selesai kerjaan, kumpul sama istri dan anak. Kalau tujuan akhirat, istrinya Masya Allah, seneng maksiat. Misalkan nonton TV. Ojo nonton TV. Nonton aku wae. Lah, mosok sih aku, ini ganteng aku karo TV kuwi. Ini gantengan gue. Nah ini kan bahaya ini kan. Ya salahmu. Bojomu sing salah itu. Salahnya di delay TV di kono. Kue karo sing di jero TV kue. Ya. Gantengnya sing di TV ku. Ya. Ya. Ini bina sehat. Wah ini bina rangka. Itu beda ya. Koker-koker kuat. Wah ini loyo aduh. Buat mari wis. Ayo ngaji. Ya, gitu. Ini tujuannya akhirat. Kalau tujuan dunia, jalo apa deh? Aku cinta kepadamu. Jalo itu kai saya masih asik kai. Waduh, enggak akhirat itu. Oh jangan. Aku betulnya senang sama kamu, tapi ini membuat kamu nanti mendapatkan adab dari Allah. Janganlah. Jangan. Dengan lama lembut. Kan enak ya? Kalau tujuannya akhirat. Tapi kalau tujuan dunia. Oh, ini minta ini kasih, minta ini kasih. Oh, kasih oh, yang maksiat-maksiat dikasih semuanya. Bubar. Ini kan tujuan akhirat ya seperti itu. Semakin kuat tujuan akhirat semakin bagus dia dalam akhiratnya memang. Tapi kalau tujuannya dunia, ya sudah, sumpek udah, ya dunia terus. Ya. Nah, perhatikan ini, orang tujuannya akhirat dan orang yang tujuan dunia. Antum jangan sedih, ini hadis ini, penggembira antum. Ya. Barang siapa yang akhirat itu sebagai tujuan dia, niat dia memang akhirat memang. Maka, kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla, akan memberikan kecukupannya di dalam kalb dia. Ini yang pertama. Allah berikan kecukupan di dalam kalb dia. Ya, kalau orang itu sudah dicukupi oleh Allah, artinya dia tidak butuh kepada yang lainnya. Sudah cukup. Ya. Kalau orang itu sudah diberi kecukupan oleh Allah, dia tidak akan menoleh kepada selainnya. Sudah. Cukup sudah. Ini nikmat, nikmat dan nikmat ini kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberi kecukupan oleh Allah, dia nikmat sudah, nikmat. Dia enggak akan menoleh yang lainnya sudah. Dia misalkan mencari maisha cukup sudah. Sudah. Misalkan ada tukang becak. Tiap harinya dapat 10.000 susah. Dapat 10.000 susah. Dapat 10.000 baru pulang dia. Susah dapat 10.000. Suatu ketika subhanallah ada orang naik ngasih uang 50.000 sama dia. Kira-kira becak lagi kira-kira. Hah? 50.000. Wah, pulang dia. Wah, mau ada orang naik gini aku dikasih ini. Wah, tukun. Duduk sama istrinya dia. Karena mendapatkan kecukupan sudah. Iya. Iya kan merasa cukup dia kan. Pulang dia. Terus. Nggak melanjutkan becak lagi. Wah cukup dah. Biasanya 10.000 itu sulit sekali dia. Baru dapat 10.000 pulang. Sekarang dapat 50.000. Dia cukup. Wah bahkan lebih kan gitu ya. Pulang dia. Asik semuanya. Karena diberi kecukupan. Sehingga pulang. Nah, ketika pulang, bisa mandi, bisa ini. Ada taklim. Bisa ikut taklim. Karena cukup tadi, ya. Pulang duluan. Ada taklim, ikut hadir taklim. Iya kan? Ada waktu, bisa baca Al-Quran masih. Bisa ketemu sama anak-anak, ngajari anak-anaknya. Kan ada waktu. Orang yang cukup tuh banyak waktunya. Iya enggak? Iya enggak? Kalau tukang becak tadi sudah merasa cukup, pulang dia. Waktunya kan ada untuk istri, ketemu sama istri, ya, ketemu sama anak-anaknya, ya. Iya apa enggak? Bisa baca Al-Quran, ya. Bisa banyak waktu dia, ada taklim bisa hadir karena cukup. Iya apa enggak? Maka Allah akan berikan kecukupan pada dia. Sehingga banyak waktu dia yang luang. Nikmat dia. Bisa untuk ibadah. Tenang ibadahnya. Kalau cukup itu tenang ibadahnya. Kalau sudah cukup itu. Cukup sudah. Tidak noleh sudah. Wah, sholat lagi. Dia tenang dia ibadah. Tenang ibadahnya. Khusyuk dia. Ya bangga? Kalau cukup. Ya bangga? Tenang dia. Allah berikan kecukupan. Tapi kalau tidak cukup, wah ini repot. Sudah repot sudah. Walaupun dia orang yang cukup ini, dicukupkan dahulu. Walaupun dia hartanya sedikit. Sedikit, tidak ada punya apa-apa dia. Jangan kan sepeda motor. Sepeda hotel wahi sih nyili. Tidak cukup. Nah, karena sudah diberi kecukupan, dia tenang hatinya. Banyak waktu longgar dia. Untuk ibadah tuh banyak. Ini yang pertama, diberi kecukupan. Yang kedua, maka Allah wajama'a lahu syamlah, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Yani Allah akan menyelesaikan urusan dia yang porak-poranda sebelumnya, ini kacau, Allah mudahkan. Allah yang mudahkan, Allah memberikan pertolongan pada dia sehingga urusan ini beres. Yang ini beres, yang ini beres, yang ini beres. Yang tadinya ruwet, dikumpulkan ya Allah. Menjadi mudah semuanya, beres semuanya. Kan enak ini. Tahu-tahu, ternyata ini beres, ini kan enak. Ya. Enak. Kemudian, dan dunia yang ketiga, dan dunia akan mendatangi dia dalam keadaan dunia itu raghimah, hakirah, dalilah. Dalam keadaan rendah. Dalam keadaan hina. Dunia mendatangi dia ini. Ya, kita warahin dunia. Ayo ini. Ini. Rendah. Maksa. Dia kan cukup sudah kan tadi kan. Dalam ini ada tawaran nih. Bisnis gini. Aduh sih aku tak belajar. Belum paham anu. Ya. Tolak. Terus datang pada dia. Dalam keadaan dia tuh. Dunia ini datang pada dia. Ya kasarannya. Tolonglah. Ini lembutannya kalau gitu ya. Bukan kasarannya. Tolonglah aku diterima. Gitu lah. Tapi ini masya Allah. Ya. Ya karena dia nggak nolak, sudah merasa cukup. Ya. Ini orang yang tujuannya akhirat. Diberi kecukupan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, dibereskan semuanya, diselesaikan semuanya. Kemudian dunia ini mendatangi dia dalam keadaan rendah, hina. Bagaimana tidak rendah? Dia sendiri tak butuh sama dunia. Dunia terus maksa. Ya jelas rendah ini, iya kan? Dia tidak butuh pada dunia, tidak butuh ini. Sudah cukup kok kan. Ini terus, ayo aku terimoni. Dia rendah kan kalau gitu ya. Rendah. Dunia itu datang pada dia dalam keadaan merendah, rendah. Hina. Sebaliknya sekarang. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia sebagai tujuan dia. Bangun subuh tanpa wudhu, tanpa mencolot, ke pasar, udah belanja ini, Dikir hilang, ini hilang, ini hilang. Terus adzan. Waduh. Adzan. Jengkel kalau dengar adzan itu. Sibuk sama dunia masih. Ya, ya karena tujuannya dunia. Dengar adzan ya, nanti aja lah. Ya. Terus dunia. Kejar dunia. Ini tujuannya dunia ini ya. Sebab kalau enggak nanti ini, waduh, hilang pelanggan-pelanggan saya. Ya, kan? Dunia ya. Padahal kalau diterapkan, enggak hilang pelanggannya. Malah senang. Coba praktekan sudah. Malah senang. Ya. Dulu, ini dulu ya. Salafi zaman dulu itu, Masya Allah ya. Kalau ada salafi kerja zaman dulu masih ya. Itu disenangi. Karena jujur, karena ini. Kalau pergi itu orang-orang yang sudah kenal dakwah salafiyah terus kan tempatnya diperintahkan jujur. Pimpinannya senang ya. Walaupun enggak masuk enggak dimarahi. Bahkan ketika keluar, "Oh, jangan keluar kamu." Mesti gitu kan? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Iya, mesti. Sudah percaya sama Al-Qur'an, para hadis percaya wis, mantep iki. Bangga dengan Islam itu. Jangan minderan lah. Dikatakan tukang bakso, tukang ini. Tenang aja. Gak usah apa. Yang penting antum seger. Itu wibawa. Kalau berpegang teguh dengan agama ini, wibawa. Tapi kalau orang tujuannya akhirat. Ya, nah ini tadi. Tujuannya dunia. Maka kata Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan kefakirannya ini di depan mata dia, ditancapkan kekurangan-kekurangan terus di depan mata dia, ya. kurang. Padahal rumahnya masya Allah sudah ya, aduh, iki kayak kurang iki yo, iki kurang iki yo, iki enak-enak di nenek no yo, bangun lagi itu, sudah bangun, oh iya, iki kurang ini kurang ini, iki kurang, lagi, wah. kerja dia, bikin lagi. Ya. Wah, kayak aja api bongkar wae ganti panar. Enak ya. Karena kurang. Enggak diberi kecukupan. Enggak diberi kecukupan dalam kolotnya itu kurang. Ini kurang. Oh, ini kalau dikasihkan salafiyin misalkan. Masya Allah gitu. Karena cukup. Ya enggak. Tapi kalau salafinya juga kurang juga kan repot. Ya. Sepeda motor juga gitu. Waduh, ini kurang ini. Wah, orang sing anyar meneh, tukun meneh. Padahal dia nggak punya kemampuan. Akhirnya karena nggak punya kemampuan, nyari uang kan gitu kan? Akhirnya kan kalau kurang kan begitu ya kan? Masa nyolong? Kan enggak kan kalau salafi masa nyolong? Teh salafi yang golek kerja sing halal kan gitu ya? Sing halal kan angel. Akhirnya waktunya banyak untuk nyari uang ini untuk gara-gara sepeda motornya kurang bagus sedikit. Tidak diberi kecukupan. Wes cukup kan enak. Iya. Coba noleh. Sepeda ontel. Iki api kan bang sepeda ontel ya. Lihat dulu. Avanza. Kalau saya kan Avanza saja. Iya. Subhanallah. Kalau nolehnya ke atas ya kurang terus. Nah kalau diberi kekurangan depan mata kurang. Akhirnya dia sibuk nyari tambahannya. Sibuk. Mesti nyari. Orang kurang itu mesti nyari. Gajinya berapa? 95 juta cuma. Loh kok cuma? Berarti kurang dia. Hah? Cuma 5 juta? Cuma jari. Duh, berarti dia kurang. Gitu. Akhirnya apa? Iya untuk ini. Masih kurang. Loh, coba 5 juta. Nganggo iki, anakku piro, papat, sing siji kuliah. Sing iki. Sekolah saiki piro wis? Mlebu ae saiki. Salah ya di kuliahno. Ya di pondokne kan enggak. Kan gitu ya. Kalau di kuliah kan kedokteran, 300.000. Nah, ya salahnya di kuliah kan di kedokteran. Coba di pondokkan. Berapa masuk pondok sini? Hah? Lah ya itu karena kurang terus ya repot memangnya dikasih kurang ini Miskin orang tua kadang-kadang itu. Sudah anaknya disekolahkan, setelah jadi lupa sama orang tua. Banyak kan gitu ya? Ya, coba yang mondok. Jarang yang lupa sama orang tua itu. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Makanya antum yang jadi orang tua, pondokkan saja anaknya. Gak punya ijazah, gak apa-apa. Hah? Gak penting ijazah. Kalau mendapatkan ijazah itu seandainya harus bermaksiat pada Allah. Takut maksiat pada Allah. Jangan segera ngambil maksiat. Sudah tahu kan tadi kan? Ya. Hati-hati. Ini karena gak menjaga iman itu berat, repot. Gak jaga iman itu repot. Nah, sekarang kalau enggak ini, aduh repotnya si alasannya, repot. Ini ya kawan ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tujuannya dunia ini, maka yang pertama tadi Allah akan tancapkan di depan mata dia ini rasa kurang terusnya, fakir. Kurang terus. Jadi lihatnya kurang terus. Nah, kalau sudah kekurangan yang ada pada dia ini, maka dia otomatis akan habis waktunya untuk nyari. Dan sibuk dia. Sibuk. Hatinya sibuk terus. Gak akan tenang. Tidak akan tenang orang mencari dunia itu. Yang tujuannya dunia, gak akan tenang. Sudah, percaya sudah. Gak akan tenang. Man yurid an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit sesak. Ayat ini lah ya. Sudah. Enak sudah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah, mengingat Allah, hati itu akan tenang. Ini ayat lo ya. Bukan ucapan saya ini ya. Enggak percaya. Ya dibaca Al-Qur'annya. Boleh ketenangan itu dengan ingat Allah, ingat akhirat ini. Nah, dunia itu membuat orang tuh serba kurang. Akhirnya enggak tenang hatinya, enggak bakalan tenang sudah. Dan Allah porak-porandakan urusannya. Dia sudah, karena dunia, nanti saya, kalau begini, nanti untungannya sekian, berarti saya harus begini, gini. Nanti akan dalam bulan ini saya akan begini. Nah, dia sudah punya, masya Allah rapi, sudah kelihatannya rapi, kerjanya itu rapi. Biar rusak. Ternyata yang disuruh, pengkhianat, kabur duit. Misalkan. Kaget dia, iya kan? Tipu lah. Yang punya sawahnya ini, dipaculi di ini, datang gempa, biar hilang kabeh, bukan sak sawah-sawah, sak uang hilang. Ya. Diporak-porandakan namanya. Istrinya, waduh, hayo. Jadi, komandan. Di rumah dikomandoi terus karo bojone ya. Aku kurang iki, golek ana iki. Golek ana iki. Ya, tapi tidak bahasa seperti itu, Mas. Butuh kulkas, Mas. Mosok, Mas. Enggak dikai kulkas. Mesin cuci. Ini. Minta mau banyak permintaan. Artinya, Mas, ayo kerja. Kerjaan, golek duit, tuku iki. Kan kasarnya gitu, cuma kan perempuan gak bisa gitu ya. Sambil nangis. Biasa. Lek perempuan yang nangis, kan gitu ya. Kasihan, bujo. Padahal dia dikomando dia. Ya. Cuma pinter komandonya istri itu. Tetesan air mata. Ya. Ya. Perempuan-perempuan jangan seperti ini ya. Jadi wanita yang soleha. Aku mau sabar, aku lebih sabar. Seharusnya wanita-wanita tuh sahabat, kayak wanita itu sahabat gitu loh. Kan salah dia kan ngikutin sahabat-sahabat ya. Aku lebih baik sabar perutku iki ya. Enggak makan. Daripada kamu pergi nyari maisyah dari yang haram. Wah, bagus ini istri ini. Wes, dapatnya ini sudah sabar. Doa pada Allah. Cobalah para umat Didengar ya? Didengar? Dengar? Kan gak ketok nih gini masalah ya. Coba jadi Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma binti Abi Bakar. Atau yang lain-lainnya di kalangan sahabat lah. Tahu Fatimah ya? Itu putrinya Rasul ya. Tahu putrinya Rasul ya? Putri mulia itu ya. Duduk putrinya presiden saiki ya. Ini presiden zaman dahulu ini. Jaya-jayanya Islam ini. Ini putrinya Rasul ini, subhanallah. Ya. Dia berkhidmah pada suaminya. Kerja ini sampai bikin. Nganu tepung. Kapalan tangan nih sampai. Ya. Bantu suaminya. Subhanallah. Sampai datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mengadukan tentang kapalannya ini, tangannya ini yang banyak kerja. Enggak turu tok. Ya. Enggak turu mangan tok. Tapi juga kerja bantu suaminya. Asma itu. Ya, binatang ternaknya, binatang suaminya ini, ya dia yang golek pakane. Coba awak sekarang bubar. Subhanallah. Sampai datang pada Rasulullah minta ini. Minta pembantu. Ini presiden. Ya. Diminta pembantu ini presiden zaman dulu lah ya. Rasulullah ini. Ya. Minta bantu. Rasulullah karena sayang sama anaknya ini. Ya. Justru orang sayang itu, wah masya Allah, perhatian sekali. Gak langsung permintaannya dikasih. Bahaya itu tidak. Gak langsung, yo bantu, yo tak kaya pembantu. Enggak. Gak dikasih pembantu, malah dikasih pikir. Loh, mau kamu, aku beri amalan yang lebih baik daripada pembantu. Coba perhatikan. Yang lebih baik daripada pembantu. Kamu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Fatimah nurut sama Rasul ini. Ya tetap ya ngapal-ngapal ya gak popo. Ya. Dan Rasulullah gak mengatakan ketika Fatimah laporan tentang tangannya nih. Hei Ali, sini. Kamu gak perhatian sama anak saya ya? Gak seperti itu Rasulnya. Enggak. Coba sekarang. Anaknya. Wah. Orang tuanya. Anak saya kok dikasih kayak gitu? Wah kan gitu ya. Ya salah karena istrinya ngomong sama orang tuanya. Coba gak ngomong. Ya enggak? Nih aku gak anu nih. Suami saya gini nih. Anu nih. Marah miknya yang melahirkan. Datang semuanya. Leh, dia pakai anakku leh. Nah gitu. Eh tolonglah yang seperti ini. Jok dilapor nih dengan orang tua nih. Sabar. Selama kamu bisa. Akhirat pula tujuan. Oh, ini banyak yang pendidikan. Wow banyak nanti aja dah. Ini tidak selesai nanti. Ya. Baik. Kata Rasulullah, apa? Allah pura-purandakan urusannya. Kemudian yang ketiga, orang yang tujuannya dunia, yaitu dia tidaklah datang dunia ini kepadanya melainkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah datang dunia maksudnya tidaklah datang rezeki kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini ya akhwah, perhatikan, betulnya rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah ditakdirkan. Dan kita harus mencari rezekinya. Dan masing-masing orang itu akan mendapatkan rezeki itu pasti itu sudah. Ya. Cuma bedanya, ahli dunia ketika mendapatkan rezeki itu dengan susah payah. Sementara ahlul akhirah, dia mendapatkan dunia tanpa taat. Ini bedanya. Sama-sama dapat rezeki. Ya enggak? Salafi yang kaya, ada. Salafi yang fakir, banyak. Kan gitu ya? Ya banyak. Ya banyak. Rezeki sudah ini. Bukan berarti kalau salafi fukara, enggak. Salafi yang kaya, ya kaya. Dia orang takdirkan kaya. Enggak kerja pun dapat uang terus. Bisa jadi. Karena dulunya sudah usaha dari kecil merintis, sekarang jadi bos. Bisa enggak? Ya memang Allah takdirkan gitu. Tapi bukan mulia dia. Kalau semata-mata banyak dunianya, enggak mulia salafi itu. Bukan gara-gara dunianya. Ingat ini. Ya. Walaupun jadi bos, enggak mulia. Ya. Enggak mulia. Kalau orang itu dekat sama bos, tapi dia tuh, aduh, jauh dari din. Orang mendekati ada sesuatu. Ada sesuatu mesti. Kalau dapatkan satu, dia senang. Kalau enggak dapatkan, jengkel. Ya enggak? Gundel terus. Gitu terus ini. Padahal bosnya dewe. Ya apa ya? Iya, mesti jawabannya. Ya. Ini. Sama. Ahli dunia dapat rezeki. Ahli akhirat dapat rezeki. Cuma bedanya, kalau ahli dunia itu mendapatnya kan, dengan capek dia. Capek. Artinya itu. Sumpah. Yang singgulan ini, hasad sama ini. Itu ahli dunia. Mesti dapatnya, mesti capek dia. Badannya capek, hatinya tambah capek. Ya apa ya? Ya apa ya? Tersaingi sedikit, jengkel. Ini yang anu. Kalau salah diikut-ikutan, ini yang repot. Jual madu ini, jual madu. Aduh. Jangan berusaha. Fitnah. Aduh. Hati-hati salah di. Sabar. Ya. Rezeki sudah ditandirkan. Sudah jangan saling menjatuhkan, sudah biar rezekinya dapat segitu, antum segitu. Antum usaha. Sabar. Oh ini berkaitan ukhuwah nih, belum masih ya. Banyak ini ya. Mau jam berapa nanti ini? Ada dunia itu gitu ya, capek. Mendapatkan dunia itu. Hatinya, terutama hatinya ini. Sementara al-akhirah dia mendapatkannya dengan tanpa kecapean. Ya bagaimana dia dapat sudah cukup sudah ya. Cukup, enak. Nah ini. Ini ya akhwan, perbedaannya ahlu dunia sama ahlul akhirah. Dan ingat, ana ingatkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Siapa mengatakan ini? Siapa? Siapa? Imam siapa? Hah? Ini Al-Qur'an hewannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan apa? Al-yauma akmaltu. Hah? Al-yauma akmaltu gitu. Hah? Al-yauma siapa yang hafal? Al-yawma akmaltu alaikum ni'mati. Pak, kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian nikmat. Nikmatku sudah disempurnakan oleh Allah. Nikmat di ini. Sudah sempurna nikmat itu. Wasmantu alaikum nikmat. Dan aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Waraditu lakumul Islam ad-dina. Dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Aku ridho. Ini siapa yang mengatakan? Allah kan? Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Oleh karena itu, hendaklah kalian ridho terhadap Islam yang Allah ridhoi tersebut. Kalian harus ridho. Karena Allah itu ridho dengan agama Islam ini yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalian harus ridho dengan agama Islam ini. Harus bangga kalian. Karena Allah ridho. Jangan minder ya kawan. Jangan minder. Ini agama yang benar ini. Yang Allah ridhoi. Yang Allah sempurnakan agama Islam ini. Allah sempurnakan agama Islam ini. Agama ini sudah sempurna, ya kan? Yang menyempurnakan Allah. Dan Allah ridho terhadap agama Islam ini. Maka sikap kita harus ridho terhadap agama Islam. Harus ridho terhadap syariat Islam ini. Sikap ridho kita ini. Ini yang paling penting. Jadikan Islam ini ridho pada diri kita. Jadikan Islam ini ridho pada diri kita. Oleh karena itu, jangan minder kita ketika menerapkan Islam. Kalau syaratnya begini-begini, ya sudah antum pakai syarat itu tersebut. Cara pakaian begini, harus begini. Sudah pakai, jangan minder. Walaupun orang-orang mencaci kaki kalian. Mencaci maki kalian. Kalau kebanjiran wae misalkan ya. Biar sabar kalian, gak usah dibalas. Ya. Sabar. Ya. Dicaci maki kalau wedhus ngimu jenggot misalnya. Sabar, gak usah dibalas ya. Gak usah dibalas, timbang kue kalau. Gak perlu, sudah, gak usah. Sabar. Tidak usah dibalas itu sudah. Antum ini berada dalam agama yang diridhoi oleh Allah. Maka ridhokan diri kalian terhadap agama Allah ini. Jangan minder. Sudah. Ana senang ini. Ana senang. Bangga gitu loh ya. Nah ini sikap ini yang harus kita perhatikan. Jangan minder. Ini kayaknya sudah ada yang gerundel ini. Ana enggak mau digerundelilah. Tak tutup baik sampai sekarang. Sampai di sini saja. Tutup terus. Sudah. Waktunya sudah. Kalau saya siap terus ya. Karena cuma ada yang sudah tidur. Kasihan. Antum belum ketemu istrinya. Ya juga yang lainnya. Kasihan ya. Saya cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf ya. Dan sekali lagi. Kalau antum mendapatkan kesalahan atau kekurangan pada diri saya, jangan segan-segan untuk menasihati Nana, menyampaikan kepada Nana. Jangan biarkan Nana salah. Ya. Jangan biarkan Nana sesat lah kasarannya. Ya. Kalau antum memang sayang sama Nana, ya, datang kepada Nana, saat ini salah, saat ini salah, saat ini salah. Ya. Nana senang yang seperti itu. Ya. Ar-ruju ilal haq itu azim ya, ikhwannya. Kembali kepada al-haq itu sesuatu amalan yang agung. Ya. Bukan tercacat yang seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti ada kata-kata yang salah mungkinnya. Mungkin ini sampaikan barangkali anak keperucut. Ya. Bablasan kasarannya. Saat dramanya begini-begini. Ini. Dan kalau seandainya ada salah, saya siap untuk kembali. Ya, karena yang tahu salah itu orang lain biasanya. Kalau saya sendiri jarang melihat kesalahan. Lo untungnya dewe gak bisa. Gak bisa. Apalagi melihat leher. Gak bisa. Lihat leher sendiri gak bisa. Yang bagian belakang. Yang tahu itu orang lain. Ya. Alasannya di leher saya ada sesuatu apa di belakang ini. Antum yang mengingatkan. Jangan dibiarkannya. Saya mungkin itu dulu ya Juan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini karena Allah. Dan fillah. Dan ini penting ya. Persaudaraan yang dibangun di atas. Mahabbah lillah. Ya. Tanamkan di antara antum. Ya. Ini penting sekali ini. Mudah-mudahan ada waktu berbicara tentang ini. Mudah-mudahan ya. Yaitu antum mencintai saudara antum karena Allah. Ya. Orang yang mencintai karena Allah. Nah ini doa meningku. Tutup ya. InsyaAllah lain waktu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.